Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan ikhwan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita lanjutkan untuk materi pelajaran dasar dalam kitab atau buku Al-Marhalah, pengucapan secara dasar dari huruf-huruf asli. Kita di kesempatan ini akan membacakan cara membaca pengucapan huruf asli dari Ain. Ain. Ain itu berada di tengah tenggorokan, dimulai dari tengah pertengahan tenggorokan, kemudian dialir, dijalankan suaranya. Ain, ain, ain. Jangan sampai ain seperti ada hamzah nantinya. Ain, ain. Baik. Yang berikutnya huruf Ghain, ya, Ain yang bertitik. Pengucapan Ghain, tempat keluarnya, tempat mulainya huruf ini sama dengan Kho, hanya saja bedanya cara pengucapannya. Kalau Kho, cara mengeluarkannya dialirkan angin ketika mengucapkannya, sedangkan Ghain ditahan angin tersebut di tenggorokan atas, ya, tenggorokan atas. Ghain, Ghain. Perbandingan dengan Kho, kalau Kho, Kho, Kho, itu kalau Kho mulainya sama, akan tetapi cara mengeluarkannya yang berbeda. Kalau Ghain ditahan anginnya di tenggorokan atas tersebut. Ghain, Ghain. Dan jangan sampai terbaca seperti go, karena huruf G dalam bahasa Arab tidak ada. Go, yang tidak ada bunyi sesuatu yang ditahan di tenggorokan atas. Berbeda, jangan dibaca Ghain, tapi Ghain, Ghain. Baik, kemudian huruf Fa. Kalau pengucapan Fa ini tidak jauh beda dengan F dalam bahasa Indonesia, yang mana gigi atas ditempelkan di bagian dalam bibir bawah. Bagian dalam, jangan sampai dimasukkan bagian luar bibir, tapi bagian dalam dari bibir bawah. Gigi atas ditempelkan di bagian dalam bibir bawah dengan serta mengalirkan angin. Fa, fa. Kemudian huruf Qaf. Huruf Qaf ini di pangkal lisan. Qa, tidak boleh ada angin. Qa, Qaf, Qaf. Kemudian huruf yang berikutnya huruf Kaf. Kaf ini mulainya hampir berdekatan dengan Qaf. Kalau Qaf agak lebih ke dekat tenggorokan, pangkal lisan yang dekat tenggorokan. Tetapi kalau Kaf, pangkal lisan juga, tapi agak berat ke mulut, ke bagian luar, sehingga akan menghasilkan tiupan angin di langit-langit. Ka, tidak jauh beda dengan huruf ke K dalam bahasa Indonesia. Kaf. Baik, yang berikutnya huruf lam. Ya, pengucapan lam ini yang biasa banyak yang Anda jumpai dari kaum muslimin, pengucapan lam lidahnya dikeluarkan di antara gigi. Ya, pengucapan seperti itu keliru. Tetapi yang tepatnya adalah bagian ujung lisan di melebar di gusi atas, gusi gigi atas. Bagian ujung lisan melebar di ujung di gusi gigi atas. Ujung lisan melebar di gusi gigi atas. La, dalam artian di dalam dia, di dalam. Jangan dikeluarkan lisannya ketika mengucapkan lam. Lam. Lam. Jangan dia digigit di antara gigi atas dengan gigi bawah. Dalam mengucapkan lam. Yang berikutnya mim. Ini gampang, seperti tidak ada kesulitan. Mim. Mim. Berikutnya nun. Berikutnya waw. Waw. Berikutnya huruf ha. Ha. Ya, berbeda dengan huruf ha yang pertama yang sudah kita tunjukkan cara pengucapan ha-nya, yaitu ha tengah tenggorokan. Kalau yang ini, yang terakhir ini, ha tenggorokan bawah. Ha, mulai di sana, mulai di tenggorokan bawah, ditiupkan keluar anginnya. Ha. Kalau yang pertama, ha tengah tenggorokan, ditiupkan keluar. Kalau yang terakhir ini, ha di tenggorokan bawah, ditiupkan keluar anginnya. Ha. Kemudian huruf yang berikutnya, huruf asli dari hamzah. Nah, nanti akan lebih dijelaskan nanti dalam pengucapan hamzah ketika berharokat. Kemudian huruf yang berikutnya ya, titik dua bawah. Ya. Taib, itu huruf terakhir. Ya, nah, ulangi kembali untuk pengucapannya saja dari huruf yang kita pelajari di kesempatan ini. Ain. Ain. Ghain. Ghain. Fa. Fa. Qaf. Qaf. Kaf. Kaf. Lam. Lam. Mim. Mim. Nun. Nun. Waw. Waw. Ha. Ha. Hamzah. Hamzah. Ya. Ya. Baik. Demikian untuk pengucapan huruf dari apa yang telah kami sampaikan. Dan Anda akan mengulang kembali dari awal huruf yang sudah ditalkin kepada antum semuanya dari kesempatan pelajaran tahap pertama dari buku Al-Marhalah ini. Anda ijaz dari alif. Alif. Ba. Ta. Sa. Jim. Ha. Kho. Dal. Zal. Ro. zai, sin, shin, shin, sod, dod, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya, afan, ha, hamzah, ya. Baik, misalnya di sini tidak ada alif lamnya, lam alifnya, karena pengucapan alif sudah ada di awal dan lam juga sudah terucap dalam urutan huruf-huruf ini, sehingga lam alif tidak dibacakan di sini. Yang mudah-mudahan berfaedah untuk antum semuanya. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.